Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid karya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sampai pada babun babun man tahaqqaqa babu man tahaqqaqa tauhid dahulal jannah bi ghairi hisab. Man haqqaqa tauhid dahul jannah bi ghairi hisab. Kita sudah masuk pada pembacaan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, sampai dalil yang kedua pada bab ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dalil yang kedua yaitu dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut azab Rabb mereka. Innaladinahum min khasyati rabbihim musfikun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut terhadap azab Rabb mereka. Walladinahum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Waladinahum, dan mereka orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Waladinahum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan, tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Ini syahidnya. Syahidnya pada ayat ini adalah ini. Syaitnya pada ayat ini terkait dengan bab yang kita bahas adalah ini. Ini Allah sedang mengkhabarkan, sedang menceritakan sifat-sifat orang beriman. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua beriman kepada ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Quraniyah, ayat-ayat syariah. Yang ketiga di antar sifat orang yang beriman, dan ini sifat yang teragung, adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, hati yang khawatir, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka telah melakukan amalan soleh, dan hati mereka khawatir dengan hal di mana mereka akan kembali. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ini sifat yang kedua. Sifat yang keempat yaitu mereka mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang khawatir, hati yang takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan segera memperolehnya. Dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang kedua dari ayat yang dibawakan bab ini. Kemudian kalau ada yang bertanya korelasinya, hubungannya, sisi pendalilannya apa, ayat ini dijadikan dalil pada bab orang-orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada matan kitabut tauhid hanya disebutkan satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyriku. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Dilengkapi pada kitab Al-Jadid beberapa ayat untuk mengetahui orang-orang. Di antara sifat orang-orang yang beriman, di antara sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu ada beberapa sifat. Ayat ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah ingin menjelaskan inilah sifatnya orang-orang yang beriman, inilah sifatnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, inilah sifatnya orang-orang yang merealisasikan tauhid. Kalau kita menginginkan diri kita untuk merealisasikan tauhid, untuk menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, agar kita kelak dikaruniakan oleh Allah dengan kemurahannya dimasukkan surga tanpa dihisab, tanpa diazab, maka kita harus membuka diri kita untuk mensifati beberapa sifat yang disebutkan ayat ini, agar kita menjadi orang yang mentauhidkan atau merealisasikan tauhid dengan sebenar-benar. Paham ya? Kenapa ayat ini dijadikan bab ini? Ini sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid. Kalau kita menginginkan untuk diri kita merealisasikan tauhid, ya sudah, kita berusaha untuk mensifati dengan sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Dan sifat yang teragung, sifat yang terpenting dari sifat-sifat penting yang lainnya yang disebutkan ayat ini apa? Sifat apa? Walam yaku walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, kepada sesuatu apapun ini. Kalau kita ingin merealisasikan tauhid, kalau kita ingin menghadirkan, melaksanakan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh berbuat syirik. Tidak pada hati kita, enggak boleh tergantung tawakal, cinta ibadah, khauf ibadah kepada selain Allah. Kita juga tidak boleh berbuat syirik dalam ucapan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam lisan kita, ucapan kita, tidak boleh. Kita juga tidak boleh berbuat syirik dengan anggota badan kita, tidak boleh. Ini sifat yang pertama atau sifat yang teragung, agar kita masuk dari kategori orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan harapan Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa dihisab dan tanpa diazab. Sifat yang disebutkan dalam ayat ini yang pertama, orang-orang yang mentauhidkan Allah atau orang-orang yang beriman itu sifat yang hormat takut kepada Rabb mereka. Maka kita harus mensifati diri kita dengan sifat tersebut, takut kepada Allah. Sehingga dengan ketakutan tersebut menghalangi kita untuk berbuat maksiat dan dosa. Banyak hal yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Di antaranya yang paling terbesar, belajar. duduk di majelis ilmu sehingga dia tahu ternyata azab Allah sangatlah pedih. Ternyata siksa Allah sangatlah cepat. Ternyata tidak ada satu pun yang terluput. Apa yang kita lakukan besar dan kecil pasti tercatat dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Majelis ilmu, majelis taklim akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Itu di antaranya. Baca ayat, baca hadis, kemudian hal-hal yang lainnya yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ini yang pertama. Berarti kita harus mensifati diri kita dengan sifat takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, beriman dengan ayat-ayat Allah. Beriman dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat syar'iyah, ataupun ayat-ayat kauniyah. Beriman. Di antara tanda-tanda ayat-ayat kauniyah adalah kejadian, musibah di Palu. Itu ayat-ayat kauniyah. Siapa yang menggerakkan tanah bergerak? Siapa yang menggerakkan air laut hingga terjadi tsunami? Allah. Gak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Beriman dengan ayat-ayat kauniyah, begitu juga beriman dengan ayat-ayat syar'iyah Al-Quran. Ini tanda dari tanda atau sifat dari sifat orang beriman. Maka kita harus mensifati diri kita dengan sifat yang kedua ini, yaitu beriman dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyah Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang ketiga dan sifat yang teragung adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Ini sifat yang ketiga. Kalau kita ingin menjadi seorang yang merealisasikan tauhid sehingga mendapatkan berbagai macam keutamaan tauhid, hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat, selamat dari berbagai macam akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan keutamaan yang lainnya, maka kita harus mensifati diri kita dengan sifat yang ketiga ini, yaitu tidak berbuat syirik dengan hati kita, tidak berbuat syirik dengan lisan kita, tidak berbuat syirik dengan anggota badan kita, dan tidak berbuat syirik dengan iradah, keinginan, niat kita. Kemudian yang keempat, sifat yang harus kita hadirkan pada diri kita, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Memberikan, mendermakan, menginfakkan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita infakkan, kita punya, alhamdulillah dimudahkan rezekinya, kita infakkan. Ada yang membutuhkan, kita infakkan, kita sisihkan setiap bulan untuk dana ta'awun misalnya, untuk kebaikan dakwah. Yang dimudahkan punya motor, anak punya motor, siap antar jemput misalnya. Anak punya tenaga, punya waktu luang, siap diperuntukkan untuk dakwah. Sisihkan waktu luangnya, sisihkan tenaganya untuk dakwah. Anak punya mobil, punya kelonggaran, siap. Ini kunci mobilnya, ini mobilnya, ini bensinnya, dipakai. Hari ini longgar, hari ini kosong. Itu ciri tanda sifat orang-orang yang beriman, yang kita berusaha untuk mensifati diri kita dengan sifat tersebut, karena ini tanda dari tanda atau ciri dari ciri orang-orang yang merealisasikan tauhid. Jangan kita tidak peduli, barakallahu fikum, jangan kita tidak tanggap, jangan kita hanya memikirkan diri kita, tidak. Di antara tanda dari tanda orang-orang yang beriman, sifat dari sifat orang-orang beriman adalah mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan sebagian hartanya untuk dakwah, sebagian hartanya untuk jalan di jalan-jalan Allah. Banyak di jalan-jalan Allah. Bisa bentuknya wakaf, bisa bentuknya infak, bisa bentuknya dana ta'awun, bisa bentuknya mendantu ikhwan yang membutuhkan atau yang lain. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sifat yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sifat yang kelima adalah bersegera di dalam kebaikan. Ada pintu-pintu kebaikan, dia orang yang terdepan atau di antara orang yang terdepan. Ada pintu-pintu amalan soleh, dia orang yang paling dahuluan atau seringnya melangkah terdepan. Seperti itu. Pintu ta'awun dengan tenaga, dia terdepan. Pintu ta'awun dengan waktu, dia juga terdepan. Pintu ta'awun dengan dana, dia tidak pernah ketinggalan. Dan yang lainnya. Jadi antara tanda dari tanda orang-orang atau sifat dari sifat orang-orang beriman. Yang itu semua barakallahu fikum, kalau kita lihat lima sifat ini, maka luar biasa. Kalau ada orang yang merealisasikan sifat yang disebutkan dalam ayat ini, dia merealisasikan tauhid dengan derajat yang wajib. Mungkin bisa sampai derajat yang sunnah. Kalau dia selalu dan senantiasa bersegera dalam kebaikan. Ayah ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di kitab ini sarah kalimat, sarah penjelasan perkata, disebutkan di sini innal ladina hum min khasyati rabbihim musfikun. Khasyah yaitu khauf, takut. Musfikun khaifun. Orang-orang beriman itu takut kepada Allah. Bi ayati rabbihim, kata bi ayati rabbihim maksudnya adalah al-alamati dalati alaiyah. Wahya nau'an al-ayatu samawiyah sam'iyah, afan sam'iyah itu Al-Qur'an, wal ayatu kauniyah yang ada di alam ini. Yu'minuna yusaddiquna biha bidalalatiha 'alal haq, membenarkannya apa yang ditunjukkan kepadanya, alal haq, di atas hak. La yusyrikuna la ya'buduna ghairah bil kulliyah zahiran wa batinan. Sifat yang ketiga yaitu la yusyrikuna. La yusyrikuna yaitu la ya'buduna ghairah bil kulliyah, tidak beribadah kepada selain Allah dengan keseluruhan. Ada orang yang tidak beribadah kepada selain Allah dengan lisan dan anggota badannya, ternyata hatinya tawakal kepada selain Allah. Ada orang yang hatinya tidak tawakal kepada selain Allah, tapi ternyata lisannya berbuat atau terjatuh kepada perbuatan syirik. Maka la yusyrikuna la ya'buduna ghairah bil kulliyah zahiran wa batinan. Tidak beribadah kepada selain Allah secara keseluruhan, tidak pada lahiriahnya dan juga tidak pada batiniahnya. Dia tidak memakai jimat, dia juga tidak melakukan menyembelih untuk selain Allah, dia juga tidak pergi ke dukun, ternyata tetapi hatinya berharap dengan harapan ibadah kepada selain Allah. Tawakal dengan tawakal ibadah, tawakal dengan tawakal kepada selain Allah, ternyata syirik pada hatinya. Waliyadzubillah. Orang yang beriman, orang yang merealisasikan tauhid, dia tidak berbuat syirik, tidak pada zahirnya, tidak juga pada batinnya. Yu'tu nama atau memberikan barakallahu fikum apa yang telah mereka berikan. Wa qulubihum wazillatun yaitu khaifatun, takut hati mereka. Yusari'un yubadiruna wa yatanafasuna, langsung. Yang dimaksud dengan yusari'un bersegera itu langsung. Ada pintu-pintu kebaikan, tidak ada hitungan 1, 2, 3, langsung. Ada pintu-pintu amal soleh, berlomba-lomba, bukan malah menghindar. Banyak pintu amal soleh, subhanallah. Dakwah pintu amal soleh, yang kebaikannya bukan hanya untuk kita, kebaikannya untuk kaum muslimin. Dan kembali yang pertama dan utama untuk kita. Ketika kita minjamkan mobil misalnya untuk diperuntukkan untuk dakwah, barakallahu fikum, pertama yang akan mendapatkan kebaikan itu bukan orang lain, adalah kita. Satu, akan tercatat sebagai amalan soleh yang kelak akan kita temui ketika amalan soleh kita ditimbang dengan amalan kebaik, keburukan. Tercatat. Siapa yang menurut? Yang kedua, barakallahu fikum. Ketika kita ditanya, dari mana harta kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan? Kita bisa mempertanggungjawabkan. Harta kita didapatkan dengan cara yang halal, kita bergunakan dengan di jalan Allah. Mobil kita nanti akan kita tanya. Motor kita nanti akan ditanya. Waktu kita juga akan ditanya. Harta kita akan ditanya. Bahkan sepeser harta kita akan ditanya. Dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Jangan ditanya kenikmatan-kenikmatan kita tidak akan kita pertanggungjawabkan. Sebotol aqua ini kelak akan ditanya. Assalamualaikum. Kenikmatan kita kelak akan ditanya. Dari mana dapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Umur kita, tenaga kita, waktu kita. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah seyogianya bagi kita semua untuk tanggap. Sudah seyogianya bagi kita untuk bersemangat. Sudah seyogianya bagi kita semua untuk peduli. Sudah seyogianya bagi kita semua, bagi anak pribadi barakallahu fikum, untuk memberikan ikut andil demi kebaikan dakwah, demi kebaikan Islam dan kaum muslimin di tempat kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang dengan tenaga, dengan tenaga. Jangan pernah absen untuk ta'awun dengan tenaga kalau memang dia bisanya dengan tenaga. Yang dengan harta, usahakan jangan pernah absen kalau bisa dia usahakan. Apa yang bisa dia peruntukan? Ini maksud dari yusari'una yubadiruna, langsung wayatanafasuna, berlomba-lomba. Kalau kita introspeksi diri kita, subhanallah, seringnya kita enggak langsung. Alhamdulillah kalau kita masih melakukan kebaikan. Terkadang lewat. Diajak untuk ta'awun ini tenaga, lewat. Diajak untuk ta'awun pikiran, lewat. Diajak untuk ta'awun jaga ronda, lewat. Diajak ta'awun untuk menyisihkan sebagian kecil harta kita, lewat. Diajak untuk ta'awun menyisihkan sebagian kecil waktu kita, lewat. Diajak untuk ta'awun peduli menyisihkan sebagian kecil waktu kita, lewat. Semuanya lewat. Padahal ke dalam ayat ini, di antara tanda dari tanda orang beriman, langsung, bukan sekedar langsung, berlomba-lomba. Masya Allah, si fulan, subhanallah, dari sisi ekonomi, dari sisi ini dan itu, anaknya banyak, ekonominya juga pas-pasan. Tapi setiap ada kesempatan dalam andi dalam dakwah, gak pernah absen, tenaga. Bahkan dalam masalah dana dia masih bisa menyisihkan. Dalam masalah waktu dia juga bisa. Dalam masalah kesempatan dia juga bisa. Itu ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kelima disebutkan dalam ayat ini. Dan ini di antara tanda dan sifat-sifat orang beriman, terlebih khusus sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitabnya ini, yasifullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil mu'minina bi arba'i sifat tastaujibu maddahahum maddahahum wa sana'a alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mensifati orang-orang yang beriman pada ayat ini empat sifat yang menyebabkan mereka dipuji atas empat sifat tersebut. Wadhalika annahum, dikarenakan mereka itu, yang pertama, yakhsawna azab Allah, takut terhadap azab Allah azza wa jalla. Wa yusaddikuna bi ayatihi munazzalati wal kauniyah. Yang kedua, karena mereka membenarkan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang diturunkan Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang di alam ini. Bidalalatiha ala wujudihi, yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, adanya Allah. Wasidiki risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum qadimtasalu litilkal ayah, dan mereka telah mengaplikasikan, telah merealisasikan, telah menjalankan di tilkal ayah konsekuensi dari ayat-ayat tersebut. Falam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. La zahiran wala batinan, tidak secara zahir, tidak secara lahiriah, dan tidak juga secara batin. Wa annahu min siddati khaufihi minallahi azza wa zalla yukhafuna alla yakbala minhum ma atau wa tasaddaku, dan mereka di puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan, wa yakhafuna alla yakbala minhum ma atau wa tasaddaku, dan mereka pun takut, khawatir apa yang mereka infakkan, apa yang mereka berikan, apa yang mereka sedekahkan tidak diterima. Bayangkan, sudah paling terdepan, sudah berlomba-lomba, tidak disertai dengan rasa bangga, tidak disertai dengan dia yang paling terdepan, tidak disertai dengan dia yang paling memberikan andil, tidak. Bahkan disertai dengan rasa takut, jangan-jangan sedekah saya, jangan-jangan ta'awun saya, jangan-jangan apa yang saya berikan tidak diterima oleh Allah, tidak tercatat dengan catatan amalan soleh. Seperti itu, padahal sudah paling terdepan, tidak pernah absen, padahal sudah berlomba-lomba dengan saudaranya lagi, disertai dengan rasa takut tersebut. Thumma sahidallahu lahum bil munafasati fi aujihil khairi, kemudian Allah mempersaksikan bagi mereka bil munafasati, dengan berlomba-lombanya mereka fi aujihil khair. Bayangkan di sini kalimatnya fi aujihi khairi, di semua sisi atau di berbagai sisi kebaikan, berlomba-lomba di berbagai sisi kebaikan. Wa akhbaru annahum qad sabaku ghairahum ilaiha, dan Allah mengabarkan bahwasannya mereka telah mendahului selain mereka dalam kebaikan. Itu ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua ini dibawakan Syekh rahimallah ingin menunjukkan sifatnya orang-orang beriman, sifatnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang paling terpenting, yang paling agung adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, tidak secara lahiriah dan tidak secara batiniah. Kalau kita ingin merealisasikan tauhid dengan sebenar-benar perealisasian, maka kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan syirik pada lisan kita, pada hati kita, pada anggota tubuh kita. La zahiran wala batinan, tidak pada lahiriah dan tidak pada batiniah. Ini yang pertama. Dan berusaha untuk mensifati diri kita dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, kalau kita menginginkan, ingin merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, atau pada derajat yang wajib, atau lebih dari itu. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, dari ayat ini. Yang pertama, wujubul khawfi min azabillah, wajibnya takut kepada azab Allah. Wajibnya takut kepada azab Allah. Yang kedua, wujubul imani bi ayatillah wa bidalalatiha alal murad. Wajibnya beriman dengan ayat-ayat Allah dan apa yang ditunjukkan dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, tahrimu syirki bi jami' anwa'ihi wa suwarih. Haramnya kesyirikan dengan berbagai macamnya, dengan berbagai bentuknya. Faedah yang keempat, al-ihtimamu biqabulil a'mal min sifati salihin. Perhatian, memberikan perhatian terhadap diterimanya amalan yang dia lakukan di antara sifatnya orang soleh. Sifatnya orang soleh itu bukan sekedar beramal soleh. Sifatnya orang soleh itu bukan sekedar melakukan kebaikan. Sifatnya orang soleh itu, orang muwahid itu bukan sekedar melakukan amalan ketaatan. Tidak. Bukan sekedar itu. Lebih dari itu. Sifatnya orang soleh, sifatnya orang yang mentauhidkan Allah, bagaimana amalannya dia, ketaatannya dia, kebaikannya dia diterima di sisi Allah. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam bi suah. Terakhir disebutkan di sini keterkaitan ayat dengan bab. Kita bicara tentang apa? Tentang orang, tentang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Haitsu dalatil ayatu al-karimah ala anna man ittasafa bihadhi sifati wa tahhara nafsah minasyirkil muhbitil a'lil a'mal faqad istaujabal jannata bila hisab wala azab. Li'annahu bidzalika qad haqqaqa tauhida wa hadza jazaa'un man haqqaqah. Ini terakhir yang harus dipahami. Ayat ini menunjuk, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mensifati dengan sifat-sifat ini dan membersihkan dirinya, jiwanya dari kesyirikan yang akan menghancurkan amalan solehnya, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dikarenakan dia telah merealisasikan tauhid, dan inilah balasan bagi orang yang merealisasikan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah pembahasan kitab tauhid. Kita beranjak pada pembahasan kitab Manhajus Salikin wa tawdihul fikhi fid din. Tolong dicatat, besok masuk pada hadis ya. Kitab tauhidnya. Hadis Itban. Hadis Husain.